Kampung ini kurang aman. Nah, kurang aman. Ini kita sebagai orang mendingan tidak aman. Mendingan kurang aman kalau menurut Miing kepada aku untukmu. Iya, benar. Aman dong. Mendingan kurang aman daripada kurang ajar. Sama-sama dua-duanya. Benar, kalau kurang aman, kita kan ada kerjaan. Kalau enggak aman, kita cuma lontang-lantong, nganggur. Iya. Untung Pak RT percaya kepada aku untuk menjaganya. Wah, Kadidin, kemarin begitu Miing Kadidin belum jaga. Masih Miing sendirian. Malam-malam, jam 3 malam. Wah, ada orang berdiri di depan rumah Gedong Putih. Wah, Miing samperin. Hei, ngapain malam-malam? Tidak tahu saya ini ronda. Dia diam aja tanya Miing. Terus melotot aja ngedip-ngedip kayak orang cacingan. Malam-malam dia. Kenapa kamu malam-malam ada di sini, ha? Miing mau maling ya? Miing bentak. Tidak tahu aturan ini sudah malam. Miing digewer masa. Bapak ditabokin. Ini rumah gua kok baru pulang dari rumah. Kalau jaga tuh dia tunggu. Iya. Gini, untuk menjaga keamanan di sini. Ya. Gimana kalau kita bertiga nih suatu saat nanti ngediriin apa? Pasukan. Pasukan. Tapi antar aja. Sekarang kita bagi-bagi tugas. Misalkan kalau misalkan jadi nih pasukan kita, saya jaga di dekat asrama putri. Alah, mirinya nyambuk aja. Putri nyambuk. Kenapa asrama putri unang asrama putra? Amin. Ing dekat kasih umum. Didin asrama putri bisa main mata. Unang asrama putra masih mending bisa makan bareng. WC umum bisa main ini. WC umum dari dulu pakai cadar terus nutup hidung terus. Enggak apa-apa deh. Yang benar yang adil dong. Sini sih ngumpul-ngumpul aja ngumpul. Mentang-mentang kamu anak asrama, sok. Iya. Ming juga anak asrama nih. Asrama apa? Panti jompo. Bombong. Iya. Bombong. Iya lagi yang kalau yang adil dong Kadin. Iya deh entar itu kan belum dibentuk, belum direstui Pak RT. Iya. Tapi saya ingat ini. Ingatkan kepadamu untukku agar seluruhnya menepati janji kepadanya. Kepalanya gimana sih lu ngomong blepot? Kamu berbahasa Indonesia yang baik yang rada benar dong. Ya gimana maksudnya gimana? Mengerti tidak? Enggak. Kamu tidak tahu kurikulum sih. Rusuh. Iya, wah Min, biar orang kampung juga tahu mengetahui adanya untukku. Ini Min yang berlaku buat tahu lu kelas 1 SD aja 4 tahun. Apaan 4 tahun? 4 tahun. Menghina orang 6 tahun. Ngomong. Ini ya. Belum kita diresmin sama Pak RT nih. Iya. Ngobrol-ngobrol aja di sini. Iya, ngobrol-ngobrol. Kalau rame, maling juga enggak bakal datang. Iya, cuman ngintip begitu kita capek ngantuk, maling masuk. Iya, pernah waktu Unang lagi jalan ada maling mau masuk rumah orang. Iya. Unang diemin aja. Kenapa lu, Nang? Kan Unang kecil enggak berani. Malingnya kumisannya gede, yang satu melintang ke atas, yang satu ke bawah. Itu bukan kumis, namanya Unang talang. Kumis gak kompak kali ya. Talang air. Kumis yang satu ke atas, satu ke bawah. Lu kira ayunan? Iya, kumis ngejebrak begini, sarang ingus kali ya. Ini yang ini. Kalau kita kena ronda aja, udah main gaple deh. Ya, Ming kan kalau daripada iseng ngider kagak, tapi ronda apa main gaple orang soleh lain. Taruhan dapat hadiah. Oh iya, kalau orang soleh main gaple lain dengan orang-orang biasa berkadidin. Taruhannya duit? Bukan, deh haram. Habis taruhannya apa? Oh, yang menang dapat kumpulan doa. Kumpulan doa ditaruhin. Iya. Itu namanya orang main gaplet tapi orang soleh. Begitu menang, tekling menang, dapat buku kumpulan doa. Ada sholat tahajud, ada sholat apa gitu. Nih, gue orang soleh diam-diam menang. Tiap hari gue tidur di musola. Wah, kita gak tahu perkembangannya. Iya. Kenapa sih? Wah, sadar sekarang? Kagak, kontrakan gue habis. Musola kan gratis. Gratis. Nah, sombong gitu aja. Ming, tiap hari lewat masjid. Ngapain? Lewat doang. Jangan jalannya di situ. Kalau di sana tembok udah ditutup. Asik nih, kalau lagi jaga nih, walaupun kita belum resmi, ya nggak apa-apa dong, ngejaga kampung. Iya. Namanya kita kompak nih, bertiga nih. Unang punya keahlian main suling nih. Mak, ini namanya bukan suling. Mana bunyinya? Tuh, bukan suling. Yang begitu namanya. Si suling, namanya. Apa? Ini namanya organ. Organ. Iya. Enak nyanyi, Nang, daripada sepi. Mengenang masa lalu aja. Gila, kecil-kecil punya kenangan terus. Kecil juga tua. Oh, ini umur ya lu? Iya, gede busuk dah. Ayo, nyanyi lah. Wah, asik. Nyanyi apa, Nang? Sepanjang jalan kenangan. Wah, gaya. Waktu Unang. Yang kata di televisi. Iya, waktu sama si Murjane apa namanya dulu. Gua bayangin kalau kita udah jadi Hansip nih. Iya. Hansip bikin vokal grup. Wah, yang keren tuh ya. Ada di televisi Hansip All Group. Curarup, cururup, cururup, papa, cururup, papa. Ini tangan yang angkat. Kalau Hansip All Group, pentungan yang angkat. Hansip benar. Iya. Cururup, papa, papa, cek, cek. Ya udah. Nah kita duet. Iya. Ambil suara dulu dong. Do, bareng-bareng dulu. Kur. Unang suara keberapa? Ketiga. Jadi ke satu. Ke enam. 1, 2, 3 aja orang cuma 3 orang. Nah, umum. Jangan niru dong. Wow. Oh iya, coba di tes suara. 6. Apaan? Du, du, du. Lagunya apaan? Madu dan racun. Madu dan racun. Mat. Baru si Mamat tukang rujak kan. Aku suara mat. Ada juga kan engkau yang cantik jadi engkau yang cantik. Bukan engkau. Apaan? Mungkin yang cantik. Ambil suara. Du. Mak, gimana sih? Du aja du. Du re mi sol du. Sol du. Do sol da. Du. Ya, 1, 2, 3. Do. Satu, dua, tiga. Duh! Lu kayaknya kayak ada maling ya, kakak. Udah ulang dulu nyanyi. Nyanyi, enak. Duh! Enak, nyanyi nas. Asik ya? Udah. Kasih lo bunyi drumnya lo. Ya. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama nian tidak bertemu. Pak, kasihan pak. Nyanyi di mana-mana gitu aja pindah-pindah. Terus ini terlalu sih orang penyakit cacingan udah parah semua nyanyi. Tapi saya harus pindah. Ya pindah dong. Tadi mainnya di sini. Pindah-pindah di G. Ya udah di G aja dah. Kalau nggak cocok di G di sumur lu main. Ini pasti di cocok nih. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama nian kita bertemu. Wah kambuh ini sih. Kemana pulangnya nih pak? Nasar ya pak ya. Nyanyi sih itu. Ubik, ingat sajak nih. Iringi yang sentimental, perjuangan nih patriotisme nih anak muda. Anak juga perjuangan gak sentimental. Gagak perkosa. Ya, ngomong yang benar. Gagak tuh perkasa. Ya, gagak perkakas. Kalau puisi diiringinnya bukan sama gitar, tapi sama anjing pelacak. Sini-sini gue yang itu. Judulnya Pahlawan Tak Dikenal. Lu enggak tanya alamatnya, Mang? Ya, enggak ada urusan dah. Tapi enggak dikenal. Ya udah cepat. Wah, baru satu nih. Hari ini. Kayak ini 17 Agustusan. Waduh, asik. Pahlawan tak di Waduh Pak Oga mau saja. Bener dong nang. Pahlawan tadi kenal. Karya Miin berserta ibunda. Seksi konsumsi Didin. Saja sih rombongan. Eh panitia. Dah. Ya ulangi. Pahlawan tadi kenal. Kenalan dong. Tuh kalau sajak sih. Coba. Nih undang yang beneran nih sajaknya. Masa enggak bisa sajak aja sih? Kalau sajak harus ada perasaan dari hati terus masuknya ke otak. Nah, dari otak masuk lagi ke perut. Nah, baru dikeluarin. Itu bukan sajak lo. Habis apa? Wah, sajak. Wih, sajak. Nih, syahdu nih, syahdu nih. Syahdu nih, syahdu nih. Ya udah. Syahdu nih, mak nih undang di kaset, mak. Sombong. Judulnya Marjono Kekasihku. Enak bener lo. Marjono kan cowok nang. Iya ada yang cewek. Oh Marjono cewek. Iya Marjono kebangetan nyasar. Bapaknya kebangetan ngasih nama cewek Marjono. Tahu bapaknya iseng bener. Sekalian aja Dudung kek. Kalian ngasih nama punya anak yang bagus-bagus Kadin. Misalnya. Iya misalnya yang baik-baik lah hati-hatinya. Misalnya Akbar, Abdullah, jangan cuma waktu kawinnya doang, kencang semangat. Anak keluar aja ngasih nama aja males. Ayo, sajak. Kalau gitu Marpuah aja dah. Apa? Marpuah. Dari tadi Marmar mulu tukang martabak ya? Ayo. Mariono aja deh. Kagak pakai nama juga enggak apa-apa, sajak enggak dari tadi Marmar aja. Apa Mariono? Iya. Nawarin deh. Marjuni aja dah. Ya jangan deh. Ya habis emang harganya segitu sih. Ya masa kita gak boleh. Kan untungnya udah kecil nih saya gak dapat sesuatu. Ayo siapa yang mau beli Marjono? Lu kayak tawar-tawaran. Marjono kekasihku. Kutilnya banyak. Betah punya pacar kutilnya banyak nang. Orang mau warisan banyak nih kutil. Jadi ganggu ah. Lagi sadu nih, mau nangis nih unang nih. Waduh. Lu matanya udah keluar nih. Mau nangis mata keluar. Emang dari dulu juga belok lu mah. Kadangkala kau berkata kepadaku. Dari tadi kuku melulu ya. Kau bisikan kata-kata mesra di telingaku yang ada di depan. pindah telinga itu mana? Di samping, Bang. Kagak, tidurnya lagi miring. Oh, miring. Oh, iya benar. Kau katakan bahwa aku masih cinta kepadamu, oh Mar. Marjuki aja dah. Nanti lagi namanya. Kalau gitu sih bisa. Ming kan punya Aki dulu. Sama di Kibiran. Iya orang tua Aki. Masa? Kakek-kakek. Usah ajak lagi jatuh cinta sama Maryam. Waduh, bikin kak dia. Kayak umurnya? Aki Biran, masih muda. Berapa ya? Ming aja masih muda, 72 waktu itu. 72 muda. Jatuh cinta sama Maryam. Maryam umurnya 14 tahun. Anak SD? Iya. Wah, bikin puisi. Nih, Ming mau niruin nih. Wah. Iringin lah. Kan aki-aki mau batuk mulu ya? Iya, batuk mulu. Dua kata batuknya 4 kali. Iya. Tau gimana? Gitu. Waduh, persis. Persis ya? Maryam. Wah. Aki-akinya udah pingsan. Kalau ketahuan orang udah ngek-ngekan juga. Napas aja susah. Ganggu aja bang. Ganggu. Busnya lama sih nih. Yang selau. Ayo selau nih selau. Maryam kekasih. Oh Maryam. Tomodainan. Engkau adalah segalanya Mar. I love you, I love you. I love you apa sih? Apaan? I love you apaan? I love you. Oh I love you. Engkau bagai bulan Mar. Bulan di atas, bumi di bawah. Kalau bulan di bawah, bumi di atas nemen terbalik. Matahari membentang di ufuk timur. Berjalan ke barat, mutar terus tiap hari begitu aja. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Demikianlah cerita sebelum bobo. Ngaco ah. Ya udah kita gini. Kalau misalkan ntar kita di kampung ini jadi keamanan, ya. Kita bagi-bagi tugas. Wah, yang mau jadi komandan siapa? Unang, Unang, Unang. Miing jadi komandan. Ntar dulu dong. Miing. Unang, ya. Komandan, Je. Miing, komandan dah. Unang deh, Unang. Ya, semuanya pengen jadi pimpinan. Gimana sih ya? Ya, satu aja satu. Sweet. Sweet, emang yang main gangsing? Kocok. Apa yang kocok? Ya, kita siling kocok aja sendiri. Mawar. Sekarang dites satu-satu dong. Siapa yang mampu boleh. Coba Unang dulu, Unang. Seolah-olah ini kan kita udah jadi hansip, seolah-olahnya. Kita kasih nama dulu pasukan kita. Apaan? Apaan ya? Pasukan. Pasukan Cahaya Abadi. Waduh itu Cahaya Abadi toko kaca. Terus apaan dong? Pasukan Berani Bingung. Wah boleh. Wah iya. Kalau berani mati, itu sih gak begitu nekat. Kalau mati udah gak ada urusan. Dengan kehidupan dunia. Tapi Berani Bingung. Waduh bingung capek loh. Bingung 3 hari ini capek. Ming pernah bingung pulang dari Jalan Sabang. Bingung 3 hari. Waduh laparnya bibilan. Salah jalan sini, bingung, capek bener ya. Lo bawa kompas. Kenapa? Bawa kompas. Agak, Ming bawa pos kota waktu itu. Ayo coba, misalkan si Unang sekarang jadi komandan nih. Ya, boleh. Siap, Unang? Iya. Semuanya siap dong. Iya, udah. Ya. Nah, ceritanya udah siap nih. Pak Supran! Hei, Pak Supran ketua RW, norah nih. Pak Supran sih, pasukan kali. Ya, kedengerannya gitu, pasukan nama. Pasukan. Nah, kali, pasukan. Ayo, coba, ulangi. Pasukan. Nah. Kencing kanan. Kencing kanan apa sih? Nggak tahu. Yang tangannya nggak julur ke atas tuh apa namanya? Panjang kanan. Nah, itu. Kencing kanan. Kencang kanan. Istri minggat. Yang tangannya sedekap di belakang. Istirahat. Atau istri minggatnya enggak dikasih duit. Istri minggat. Susah juga jadi komandan ya. Tapi kalau memang misalkan kita mendirikan sesuatu mesti ada sponsor emang. Wah, sponsorin. Iya, Ming mau sponsorin apaan? Mau sponsorin kalau cari donatur gitu. Iya. Ming mau cari dana. Wah, boleh. Untuk menjaga keamanan. Bikin panjatan pinang. Wah, boleh. Panjatan pinang. Ya. Iya, Din, laku. Buat ibu-ibu yang hamil, ya. Hei! Buat anak-anak muda. Anak-anak muda. Wah, anak-anak muda kalau naik panjatan pinang bukan ngeliat hadiahnya. Nyari gelinya. Bener, lah. Ya, gak percaya. Emang geli. Iya. Panjatan pinang yang pakai oli. Iya, panjatan pinang kalau lebaran 17 Agus ada kan pakai oli tuh tiang. Masih oli gitu kan. Iya. Anak-anak biar kata ada sepeda mini, cuek. Cuek. Yang penting gelinya. Naik ke atas dulu, naik ke bawah. Naik ke atas. 3 kali turun naik kan geli, lemas sudah tidur. Oh iya. Boleh juga nih, boleh nih. Iya. Jadi aman. Iya aman. Boleh, Nang. Kalau Unang mau sponsorin batu baterai aja. Wah gila. Kan banyak yang punya radio. Jadi undang sponsorin batu baterai cap Didin Nungging. Yang bener lah, gak ada. Mana ada. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum nih, Kadin komandan ya? Iya, komandan. Nih mau melaporkan. Boleh, boleh. Kemarin nih nangkep maling dua. Dua, suami istri. Malingnya suami istri? Iya. Wah, kompak amat ya. Kompak. Begitu Ming tangkep, tangkep. Blok. Siapa kamu? Maling, dia ngaku. Jujur. Kamu ngaku dia maling. Itu maling soleh termasuknya. Kamu maling, saya tangkap. Kamu apaan? Saya Miing. Apaan? Kelihatannya apaan nih? Kan lihat pakai baju hansip kan? Kagak tahu. Kamu apaan? Ming aku aja pramuka. Ya hansip dong aku. Pramuka. Diam dulu. Iya. Yeah. Pramuka. Itu hansip. Lu tahu? Ming bilang gitu. Tahu. Ya udah kalau tahu enggak usah kasih tahu. Wah, udah kita tangkap. Dia mau nyogok. Pakai galah. Jangan mau disogok pakai galah. Pakai galah, pakai duit. Wah, disogok. Udah kamu diam-diam. Ini televisi berwarna segala macam kulkas di paling sama dia. Waduh. Nih, kamu jangan tutup mulut sama saya. Nih, kasih duit 100 ribu. Waduh. Gila. Ming disogok gitu. Tolak. Ditolak petugas beriman. Bagus. Ngapain? Wah, hebat. Apa artinya uang 100 ribu buat Ming? Bener. Apa kamu menyogok? Aku adalah petugas yang cukup beriman. Wah, 100 ribu buatku tidak ada artinya. Waduh. Tambah 50 ribu lagi, Ming. Ini mana mau jadi komandan kayak begini? Ya lagian kan anak Ming 3. Nih, Didin, contoh komandan yang baik. Wah, gaya. Komanda. Tempo hari ada yang mau ngasih TV berwarna. Wah, TV berwarna. Gila, TV berwarna. Iya. Gila, Didin ya. Saya tolak. Tolak. Alasannya gue gak bisa nyetel. Iya. Nge-setel begitu matiin pakai karung basah dikerut-kerutin. Emang norak nih. Begitu Pak RT lagi keluar kota, Ming ronda lagi kan? Iya. Kadin kan waktu itu jalan-jalan. Oh, lagi ke Singapura? Nah, iya. Betul, salah. Betul, salah. Ming dapat maling lagi. Ke rumah Pak RT masuk maling. Gila, nekat rumah RT dimalingin. Kagak ketangkep sama Ming. Wow. Ming begitu bangun, maling sudah hilang. Cuman ada tandanya di situ. Ming tahu bahwa itu maling. Ngasih vandal kenang-kenangan. Gila, maling model apaan? Gak tahu, modern bener ya. Ngasih vandal kenang-kenangan. Ini dari maling yang tadi malam. Kasih vandal. Ada lambangnya, ada alamatnya, teleponnya ada. Pokoknya ngasih kartu nama. Bila perlu dihubungi saya di rumah. Gitu. Wah, ini maling modern ini. Maling modern itu. Nekat konyol itu mah. Iya. Semuanya komandan Didin. Undang anak buahnya mau melapor. Boleh. Laporan, Pak. Ngapain? Tadi saya ketemu maling, Pak. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah saya tangkap, Pak. Oh iya? Iya. Di mana sekarang? Ada di pos hansip, Pak. Wah, bagus. Iya. Saya suruh tunggu sebentar. Katanya saya mau ke rumah Pak RT dulu. Gitu. Malingnya lu suruh tunggu? Iya. Ya kabur, ngaco. Hah? Ya kabur dong. Iya, emang begitu balik lagi udah enggak ada. Tapi ditinggalin alamat sih. Ngejarin lagi. Wah, mau dikasih makan dong. Waduh. Senang banget. Wah, makanan ikan ayam. Waduh. Iya, terakhir dikasih bulu ayam. Emang sama sih maling ya. Iya. Ini gak beres kalau begini semuanya sih. Iya. Gak beres kalau kau nasi. Orang kalau dia jaga, maling bukan takut sama unang. Kenapa? Geli. Geli. Iya, kecil begitu. Kalau jaga nih kayak Ming dong. Alis tebel, Ming. Kumis tebel, lihat Kadin ya. Wah, udah dah. Maling tuh begitu ngeliat juga. Wah, si Ming yang jaga kabur. Unang apaan? Orang-orang bulu ketek keriting, Nang. Kok lele-lele bulu ketek segala macam? Iya, makanya gak ada kumisnya gak ada apa. Jadi bulu keteknya lurus begitu. Emang nah, masih macam-macam, Pak. Emang udah lihat? Kapan? Udah lihat? Udah kemarin. Di mana? Lagi dijemur, lagi dianyam, Mang. Kau nang. Petikin tiker, ya. Bener, petikin tiker. Yang ngomong-ngomong soal ansip. Nah, ini persenjataan kita harusnya apa nih? Ya, pentungan dong. Pentungan aja gak bermanfaat. Yang penting semangat. Iya. Ming nih, semangat. Kemarin lewat jalan tol, Ming. Lewat jalan tol? Bawa mobil, tua bener mobilnya. Digas batuk tiga kali. Mobil yang, udah ada mereknya mobil tuh. Gak ada mereknya, pabriknya aja udah lupa bikin apa enggak. Ya, cap apaan, mobilnya cap apaan. Mobil yang Ming bawa, kalau gak salah, cap gayung waktu itu. Aku baru dengar mobil cap gayung. Punya Pak RT, dipinjemin buat patroli. Ditato mobilnya, digambarin. Gayung, sama laba-laba. Wah, wow. Spider. Bosigma, Voltus. Iklan lo. Wah, terus. Ini apa namanya? Miing bawa. Wah, jalan tol kan kencang. Mobil itu paling kuat sampai 20 km per jam. Per jam larinya. Sebelah Miing ada cewek cakep. Wah, waduh. Pakai mobil sedan Corolla. Wah, jalan. Apaan? Corolla. Sedan, angkat kata itu. Kolor lah. Iya. Bukan singlet lah. Gue Jepang. Wah, saya enggak tahu oh, nih. Oh, yang itu. Oh, jalan. Wah, panas kan Ming sebagai anak muda. Di sebelahnya cewek ngedipin lagi. Dia lari 40 di Uber Ming pangsen 40. Kata spion lepas bleng. Wah, itu wah. Gue jalan aja terus. Mobil Ming ramah bener. Ramah. Ramah. Spakbor depan sama belakang ngobrol. Rame. Mobil tua, tahun 14. Dia lari 60, bimpak 60 lari. Bem lepas. Geng cuek, gengsi kalau berhenti. Jalan terus. Kecawi. Mau kecawi. Dia lari 80, abad 80 paksain. Apa otor lepas. Mobil tua. Lari 100, Ming lari 100. Wah, body lepas, Ming cuek jalan. Sampai Ciawi gue tinggal bawa skir aja. Lagi lo naikkan tuh mobil tua di bawah. Jadi paksain. Iya, gue kalau denger-denger mobil tua gue inget waktu kos. Iya. Waktu gue masih sekolah di kota. Iya. Wah, kita sendiri kan gue tinggal di rumah janda. Wah, Nang, kalau pagi tuh pakai pakaian itu olahraga. Yang seksi, merah-merah. Wah. Pokoknya sarung dia sama blambir. Emang petugasnya kali. Iya. Malam-malam gua lagi belajar, Nang. Iya. Dipanggil sama itu orangnya. Waduh. Manggilnya Dedi Din. Dedi Din, sini dong ke kamar sebentar. Wah, gua langsung asik. Diam bentar, Le. Gua yang cerita lu sama si ibu. Gua dipanggil. Iya. Sini masuk ke kamar. Wih, penasaran kan? Wih, udah kencang nih, Nang. Apa yang jangan? Jangan deh tante, jangan deh tante. Begitu? Iya. Waduh anak muda digituin, waduh. Sarung pada penuh tuh. Jangan deh tante, malu. Ya ntar kita sini deh ke kamar sebentar. Waduh asik ya. Tarik ke kamar. Waduh. Gak mau, Din. Gak mau. Eh dia buka bajunya ini. Wih, Din. Waduh, Din. Wih, wah, ini apa ada kebakaran apa? Wah, langsung buka. Ya, dia pakai kain. Wah. Saya udah gemeteran ya di pinggir pintu. Kebulakan sini botol. Masuk, sini masuk. Ya. Ada apa sih tante? Tolong buangin pispot. Gua udah deg-degan airnya cuma gitu doang. Segitu aja. Tapi menarik juga sih. Menarik ya? Waduh lain. Apa yang ngap-ngapan ya? Miing kan udah tahu. Kita kan dulu di asrama. Asrama mahasiswa lain dang. Iya. Dia di asrama yatim piatu. Ya kalau Kak Dini kan dekat sama Putri. Ngintipnya anak-anak cewek. Kalau bareng ke sekolah bareng sama cewek. Miing laki semua. Ditugasin sih itu dekat asrama Panti Jompo. Iya. Yeah. Kalau Kadin kan ngintip cewek lagi, cewek asli, lagi. Mandi, pulang kuliah. Dipanggil sama itu tante yang sebelah, suruh nemenin ngobrol. Miing. Panti Jompo. Miing sini. Gitu. Iya. Ada apaan, Ki? Tolongin ambilin tampolong. Yang hari gua ngintip cuma tampolong aja terus. Ya, rame. Apaan? Rame, hiburan. Ya, lumayan. Segernya lain. Batuknya asik kan rame. Batuknya rame. Ini ngomong-ngomong Pak RT kemana sih? Pak RT? Ya. Ya Pak RT ya biasa tugas. Jadi nanti kalau kita sudah tugas ini, kan udah gak sekolah lagi kan ini? Ngumpul di sini semua. Kita buat apa lagi sekolah? Kerja sama aja kan di kampung, ngamanin kampung. Iya. Ya kan? Unang udah ada kerjaan. Udah. Direktur. Iya, direktur utama. Wah masa lu direktur utama? Rencananya nanti. Baru rencana kita nyomong dulu. Iya. Konektur ya? Iya kondektur. Pernah kamu udah punya masalah sama itu nggak? Apa hakim sama ibu hakim pernah nggak? Wah enggak dong orang baik-baik masa ada masalah. Tapi Unang dulu pernah lu punya masalah sama ibu hakim. Ya kenapa? Ya waktu itu kan Unang ya memang salah sih Unang akui gitu. Iya. Unang dibawa ke pengadilan Unang. Iya. Iya mau diadilan gitu. Mau diadilin. Adilan. Iya terus di sama ibu hakim. Ibu kak hakimnya cakep orangnya. Cakep. Iya. Laki-laki. Wah, Unang kedip-kedipin aja matanya. Iya. Ini juga enggak balas. Ngedip lagi dia. Kalau dia mah ngedip kelilipan. Ya lu lagi semangat aja. Tapi kalau cewek naksir sama Unang sih emang pantas. Pantas ya. Iya. Ming sering lihat wajah kau Unang emang cakep ya. Iya. Seperti gambar di almanak. Wah, bintang film mesti kalau di almanak. Bukan, gambar itu Jambu Mede. Gua Jambu Mede. Jambu Mede sombong lagi. Kenapa? So bener biji bengkok dipamer-pamer. Di luar ya? Iya, orang-orang bijinya di dalam semangka, pokoknya dia di luar pamer, nangkring aja. Sama juga kayak Superman. Iya, kayak celana dalam di luar. Entang-entang punya nyahing baru. Emang sombong dipamerin.